yang sangat mengharukan. Salah seorang sahabat, Ukasyah bin Mihsan, berdiri lalu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya akan menuntut balas. Ya Rasulullah, dahulu engkau ketika meluruskan saf, ketika meluruskan barisan, ketika engkau meluruskan barisan di perang Badar, engkau menusuk perutku, engkau menusuk pinggangku dengan tongkatmu. Hari ini aku akan menuntut balas." Sahabat tercengang, sahabat menangis, sahabat terisak-isak. Kenapa ada seorang sahabat yang berani ketika itu menuntut balas? Lalu berdirilah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berdiri seraya berkata, "Ana lil qisasi ya Rasulullah. Saya yang akan menggantikanmu untuk dikisas, hai Rasulullah. Saya yang akan menggantikanmu untuk dikisas, ya Rasulullah." Begitulah para sahabat. Mereka akan mengorbankan diri mereka. Bahkan mereka akan mengorbankan jiwa raga mereka. Menjadikan diri mereka sebagai tameng bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan Ali. Lalu memerintahkan Ukasyah untuk maju. Majulah Ukasyah radhiyallahu anhu. Lalu Rasulullah memberikan tongkat yang dulu dia menusuk perut Ukasyah dengannya. Kemudian Ukasyah berkata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu ketika engkau menusuk perutku, aku tidak memakai baju. Maka juga aku akan menusuk perutmu tanpa alas satupun." Subhanallah. Maka ketika itu Rasulullah menyingkap bajunya sehingga tampak kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selangkah demi selangkah Ukasyah maju ke mimbar. Lalu tiba-tiba Ukasyah radhiyallahu anhu memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menempelkan pipinya ke kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu terisak-isak menangis, mengatakan, "Diriku tebusan untuk muhai Rasulullah. Diriku tebusan untuk muhai Rasulullah. Siapa yang akan berani menuntut balas? Siapa yang akan berani mengkisas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Beliau Ukasyah hanya ingin memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari-hari terakhirnya. Beliau hanya ingin memeluk orang yang paling mulia, orang yang paling dicintai, orang yang akan ditebusnya jika itu bisa dengan dirinya. Masjid ketika itu penuh dengan tangisan. Semuanya menangis sedih. Semuanya terisak-isak orang yang mereka cintai dalam keadaan seperti itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Siapa di antara kalian yang hartanya pernah saya ambil, maka silakan hari ini mengambilnya sebelum datang hari yang tidak ada lagi dirham, tidak bisa lagi ada untuk mengembalikannya." Kemudian berdiri seseorang mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau Rasulullah dahulu pernah memakai hartanya sedikit. Kemudian Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengambil uang beberapa dirham untuk mengembalikan harta tersebut. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke kamarnya dan tirai pun ditutup. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lagi naik ke atas mimbar. Suatu hari menjelang wafatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berbaring di atas tempat tidurnya. Tiba-tiba beliau mendengar suara Bilal mengumandangkan azan untuk salat Isya di malam Jumat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan tatkala kumandang azan selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada Aisyah radhiyallahu anha seraya berkata, "Da'u lima fil mikhdab, ambilkan saya air." Lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Fafa'alna," lalu kami mengambilkan air untuknya. "Faghtasala," kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi. "Fadhahaba liyanu," kemudian beliau setelah mandi berusaha bangkit untuk keluar salat bersama manusia, bersama kaum muslimin. Tiba-tiba beliau pingsan, tidak kuat. Kemudian beliau siuman kembali.

melihat sahabat-sahabatnya, kaum muslimin ketika itu, berdiri dengan saf yang rapat, barisan yang rapi, lurus di belakang imam yang satu. Pelajaran yang berikutnya, kewajiban meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Dan itulah dia hakikat cinta yang sesungguhnya. Bukan hanya sebatas pengakuan, bukan hanya sebatas perayaan, tetapi aplikasi kita dalam kehidupan. Bukti nyata dari kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan syariatnya, meneladani sunnahnya, menghidup-hidupkan sunnahnya, dan memerangi bid'ah. Sungguh aneh, sebagian orang bahkan berusaha memaksakan diri, menyatakan dengan tulisan, buku-buku dan lain sebagainya, bahwasanya bukti kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengadakan perayaan-perayaan, acara-acara dan seremonial lainnya. Ada sebuah majalah yang cukup dikenal walaupun baru, majalah Al-Kisah. Dalam salah satu edisinya, hampir seluruh lembaran-lembarannya mengutip dari sebuah buku yang berjudul Mana Dalil-Dalilnya yang menunjukkan maulid Nabi tersebut bid'ah. Dengan beraninya di dalam majalah tersebut mengatakan bahwa Rasulullah sendiri merayakan maulid Nabi, sahabat juga menyusun bait-bait syair dan ikut serta merayakan peringatan tersebut, perayaan sebagai wujud nyata dari kecintaan mereka. Lalu kenapa kita tidak membuktikan kecintaan kita dengan hal tersebut pula? Subhanallah. Entah hadis mana atau asar dari siapa, dan entah dari kitab sejarah mana pula dia menukil bahwasanya Rasulullah merayakan ulang tahun dari lahirnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya dan sahabatnya pun merayakannya. Sungguh, ini adalah pemutarbalikan fakta dan sejarah. Bahkan mereka adalah orang-orang yang paling segera dan cepat melakukan kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang paling berilmu. Lau kana khairan la sabakuna ilaih. Jika memang itu baik dan bermanfaat, jika memang itu bukti cinta kepada Rasulullah, maka orang yang paling mencintai Rasulullah adalah para sahabat. Mereka yang menangisi wafatnya Rasulullah ketika itu. Mereka yang merasa terpukul ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat saat itu, yaitu para sahabat. Mereka orang yang paling mencintai Rasulullah, tetapi sedikit pun mereka tidak melakukannya. Bahkan di dalam majalah tersebut diperlihatkan gambar-gambar dan mereka tegaskan apa yang mereka sebut dengan mahallul qiyam, saat berdiri. Jadi mereka di situ dilihatkan gambar-gambar ketika merayakan peringatan maulid Nabi, membacakan selawat-selawat, lalu mereka berdiri bersama-sama dengan keyakinan, kata mereka dalam tulisan tersebut, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang hadir ketika itu. Sehingga tampil seseorang membagikan parfum, wangi-wangian, karena kata mereka Rasulullah suka wangi-wangian dan Rasulullah hadir. Lihatlah khurafat, lihatlah kepercayaan yang tidak berdasar. Bagaimana Rasulullah yang telah wafat, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah terbujur, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dipanggil oleh Allah kembali ke dunia ini menghadiri acara-acara tersebut, sementara beliau berada di alam barzah, tidak lagi di alam dunia. Kaum muslimin, kaum muslimat, cinta yang sesungguhnya adalah dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajari ajaran-ajarannya, kemudian amalkan dalam kehidupan kita. Hidupkan sunnah-sunnah beliau yang telah mati. Hidupkan sunnah-sunnah beliau yang telah ditinggalkan. Dengan itulah kita akan kembali mendapatkan kemuliaan di dunia ini dengan menjalankan syariat Islam. Pelajaran berikutnya, seorang yang sakit apabila merasakan telah dekat ajalnya, maka hendaklah dia berwasiat kepada keluarga-keluarganya sebagaimana Rasulullah berwasiat kepada anaknya Fatimah ketika itu. Fattaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah engkau. Wajib jika masih sanggup dan masih bisa berwasiat kepada keluarga, anak cucunya, agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bersabar atas musibah tersebut. Pelajaran berikutnya, sakit, apabila seorang muslim ditimpa sakit lalu dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari sakit tersebut, maka musibah atau sakitnya tersebut akan menghapuskan dosa-dosanya, akan meninggikan derajatnya, akan ditambahkan kebaikannya. Ini berlaku untuk segala macam musibah dan segala bentuk penyakit. Kemudian, pelajaran berikutnya, kewajiban mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, mendahulukan yang paling penting dari yang penting. Jikalau kita dihadapkan dua masalah yang sangat penting, maka wajib kita dahulukan yang lebih penting. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, menyelenggarakan adalah kewajiban kaum muslimin untuk menyegerakan penyelenggaraan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, karena ada masalah yang lebih penting, akhirnya sahabat menunda penyelenggaraan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena masalah pemimpin, kepemimpinan umat adalah sangat penting. Kepemimpinan di dalam Islam. Bahkan Rasulullah senantiasa mewasiatkan sahabatnya, kalau dalam perjalanan hendaklah mereka memilih satu orang sebagai amir pemimpin. Akan tetapi, namun begitu bukan berarti kita menghalalkan segala cara untuk memilih dan menegakkan kepemimpinan di dalam Islam. Tetap saja harus sesuai dengan syar'i, dengan siasa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pelajaran berikutnya dan bukan yang terakhir, walaupun kita jadikan yang terakhir. Bukanlah yang terakhir, walaupun kita jadikan yang terakhir karena sempitnya waktu dan keterbatasan waktu. Pelajaran berikutnya pentingnya mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita mempelajari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mempelajari sirah Rasulullah akan semakin mendekatkan kita dengannya, akan semakin menumbuhkan rasa cinta, akan semakin membuat kita mengenalnya. Nah, kalau kaum muslimin betul-betul ingin mengenal Rasulullah, ingin menumbuhkan cinta, hidupkan kajian-kajian sirah nabawiyah. Pelajari kehidupan Nabi, baca buku-buku sirah yang bermanfaat dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang sangat jarang di tengah masyarakat kita. Ini yang sangat langka di tengah masyarakat kita. Sehingga generasi-generasi muda Islam tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali nama, kecuali tanggal lahir. Generasi-generasi Islam tidak mengenal sosok dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan pelajaran-pelajaran sirah. Baca buku-buku sirah. Ajarkan kepada keluarga dan anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, bahkan di rumah tangga kita, di antara sahabat-sahabat kita, sempatkan majlis. Kalau kita berkumpul, baca satu bab buku-buku sirah, walaupun berbahasa Indonesia. Dengan demikian, sedikit demi sedikit kita bisa mengambil faedah dan manfaat darinya. Sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Pertanyaan dari salah seorang ikhwan kita, apakah yang menyebabkan sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyebab utamanya dalam sakit wafatnya ini karena racun? yang di Khaybar. Bukan itu penyebab utamanya. Penyebab utamanya memang Rasulullah sakit saja. Akan tetapi rasa sakit racun itu masih ada begitu, masih terasa. Tapi bukan itu penyebab utamanya. Tapi memang Rasulullah SAW sakit menjelang ajal, menjelang ajalnya. Allahu a'lam. Dengan wafatnya Rasulullah SAW terputus wahyu. Tetapi ketika Rasulullah mau dimandikan, sahabat tertidur lalu terdengar suara dari sudut rumah. Apakah itu wahyu atau bagaimana? Itu bukan wahyu, tetapi ilham. Wahyu hanya yang disampaikan kepada para rasul. Itu adalah ilham. Suara tersebut, Allahu a'lam, sahabat pun tidak tahu, bisa jadi malah malaikat atau lain sebagainya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak tersingkap badan dan aurat dan auratnya. Bolehkah kita sekarang ini mencontoh cara mandi dan mengubur jenazah seperti jenazah Rasulullah? Saya katakan tadi sudah selesai jawabannya, itu kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimandikan dengan pakaiannya untuk menjaga kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun cara memandikan kita itu sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam caranya seperti yang biasa dilakukan. Apa nasihat terakhir Rasul kepada istri-istrinya dan umatnya? Nasihat terakhir kepada istrinya tidak disebutkan dalam riwayat-riwayat, yang jelas beliau mengingatkan dan menasihati mereka. Kemudian kepada umat, wasiat-wasiat terakhirnya itulah tadi semuanya. Wasiat-wasiat terakhirnya telah kita sampaikan dalam kajian kita tadi. Tetapi menjelang dia menghembuskan nafas, beliau tidak lagi memberikan wasiat karena beliau sudah sibuk mengucapkan la ilaha illallah innal mauti sakarat, dan juga Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, Allahumma alhikni birrafiqil a'la. Apakah ada Rasul di akhir hayatnya mengatakan ummati, ummati berulang-ulang? Ada di beberapa riwayat, tetapi bukan sebelum matinya. Itu di hari-hari sakitnya. Sebenarnya banyak riwayat-riwayat. Kalau kita kumpulkan semua, kita bacakan setiap riwayat tentang apa yang terjadi di hari-hari menjelang wafatnya, tidak akan selesai satu siang ini. Oleh karena itu hanya sebagian riwayat saja yang saya bacakan dan yang saya sampaikan. Ya, ada dia katakan ummati-ummati dalam hari-hari sakitnya dalam beberapa riwayat. Tetapi yang lebih tegas, perkataan beliau ummati-ummati itu adalah ketika di yaumil qiyamah di padang mahsyar. Ketika beliau meminta syafaat kepada Allah untuk umatnya. Lalu Allah berkata kepada beliau, ya Muhammad, irfa fasfa tushaffa. Hai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah syafaat, engkau akan diberi syafaat. Lalu beliau berkata, ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Ustaz, apa maksudnya tanah haram? Maksud tanah haram itu adalah Mekah dan Madinah. Dinamakan haram karena pertama haram orang-orang kufar, orang-orang musyrik, orang kafir untuk memasuki Mekah dan Madinah. Kedua, diharamkan di situ melakukan tindak-tindak kejahatan, perbuatan-perbuatan keji. Kemudian juga diharamkan di situ merusak tanaman-tanamannya dan membunuh hewan-hewan buruannya. Jadi sebagaimana kalau Mekah itu diharamkan oleh Allah berdasarkan doa Ibrahim. Sedangkan Madinah itu karena doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kaum muslimin menamakan Palestina Masjidil Aqsa sebagai Salisul Haramain, tanah haram yang ketiga. Dan itu tidak tepat. Karena tanah haram hanya dua, yaitu Mekah Madinah. Sebagai bukti, bahkan di zaman Umar bin Khattab, ketika Baitul Maqdis, Palestina berhasil direbut oleh kaum muslimin, orang-orang Nasrani tetap boleh di sana. Orang-orang Yahudi tetap boleh di sana. Dan sebagian gereja dibiarkan oleh Umar bin Khattab. Sementara beliau menjalankan wasiat Rasulullah mengeluarkan seorang musyrikin dari dua tanah suci, yaitu Mekah dan Madinah. Ya, dimaksud kiblat pertama karena dahulu awalnya Rasulullah dan kaum muslimin sholat menghadap ke sana dan membelakangi Ka'bah. Kemudian setelah hijrah baru turun ayat yang memerintahkan mereka memindah kiblat, karena Rasulullah menginginkan juga, Rasulullah ingin kiblat dipindah ke Ka'bah sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama', kami melihat wajahmu bolak-balik ke langit. Waktu itu Rasulullah sering melihat ke langit mengharapkan turunnya wahyu yang memerintahkan menegaskan dipindahkannya kiblat. Sampai akhirnya ketika itu malamnya turun wahyu di surah Al-Baqarah di awal juz 2 tersebut yang memerintahkan Rasulullah dan kaum muslimin memindahkan kiblatnya ke Ka'bah. Dan ketika itu salat fajar disampaikan pula berita tersebut kepada kaum muslimin yang salat di Masjid Quba. Waktu itu mereka sedang ruku. Langsung mereka spontan pindah. Imam pindah ke tempat makmum, makmum pindah ke tempat imam ketika sedang ruku karena kiblat berpindah. Itu maksudnya ya. Jadi kiblat pertama. Tapi kalau terlihat gitu biasa. Enggak mungkin kita melihat di sudut mata kita tidak nampak ya, itu pasti terlihat. Dan itu tidak membatalkan salat. Kalau menoleh ke atas pun itu hukumnya makruh. Dan tidak sampai membatalkan salat. Kecuali kalau dia melihat-lihat yang berlebih-lebihan dan melalaikan dia dari salat, itu bisa membatalkan dia. Dan wajar terlihat. Kenapa? Karena posisi pintu itu di sub pertama itu. Kalau Rasulullah keluar pasti terlihat oleh orang yang di depan. Nah, ini sehingga sahabat melihat dengan sudut mata mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Yang benar, jasad Rasulullah, jasad para nabi dan rasul, jasad para syuhada itu tidak dimakan oleh tanah, masih utuh. Pernah di zaman Bani Umayyah kalau saya tidak salah, kota Madinah dilanda banjir bandang. Kan tanahnya tanah berpasir. Kalau banjir mudah terseret, terkikis. Lalu pekuburan atau kamar Aisyah terseret, terkikis air. Sehingga nampak kaki seseorang dari kuburan, salah satu kuburan tersebut. Masih utuh, seperti semula. Lalu mereka yakin itu adalah kaki Umar bin Khattab karena putih. Karena kulit Umar bin Khattab putih kemerah-merahan. Lalu mereka kuburkan, mereka tanam, mereka perbaiki lagi. Bahkan di zaman Bani Abbasiyah, di daerah Azerbaijan, mereka temukan kuburan yang sudah rusak dan tergali. 70 kuburan. Dan ke-70 orang itu masih utuh jasadnya. Dan mereka dapatkan di situ tulisan-tulisan bahwa mereka meninggal dikuburkan tahun 70 Hijriah. Berarti itu di zaman para sahabat Rasulullah. Ketika mereka berperang di zaman Utsman bin Affan atau ini, mereka menyebarkan Islam ke sana. Masih utuh dan mereka kuburkan kembali. Jadi memang ada riwayat dari Nabi yang sahih yang menyatakan jasad para nabi dan rasul itu tidak dimakan oleh tanah. Wallahu a'lam. Bagaimana posisi kuburan Rasulullah sekarang ini di Masjid Nabawi? Di dalam masjidkah? Apakah tidak termasuk kita menyembah kuburnya? Mengenai posisi kuburan Nabi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, itu beliau tidak dikuburkan di masjid. Beliau dikuburkan di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Namun pada masa-masa Bani Umayyah, ketika Umar bin Abdul Aziz jadi gubernur, Umar bin Abdul Aziz jadi gubernur di kota Madinah, khalifah waktu itu Abdul Malik atau Walid bin Abdul Malik, kalau tidak salah Walid, memerintahkan kepada Umar bin Abdul Aziz yang merupakan gubernurnya untuk memperluas Masjid Nabi dan memasukkan kamar Aisyah ke dalam masjid. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan 7 orang ulama Madinah. Ketika itu dia jadi gubernur tidak memutuskan satu perkara melainkan setelah bermusyawarah dengan ulama. Dikumpulkannya imam-imam, ulama-ulama di kota Madinah. Dan tidak seorang pun yang setuju ketika itu. Umar bin Abdul Aziz tidak setuju, disampaikan kepada khalifah, tapi khalifah bersekeras, masukkan. Lalu diperluaslah Masjid Nabawi, kemudian ditambah di depannya, ditambah ke samping, sehingga sebagian dari kamar tersebut, bagian sebelah kanannya termasuk ke dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Posisi kamar Aisyah radhiyallahu anha atau kuburan Nabi itu di sebelah kiri kiblat. Di sebelah kiri kiblat sejajar dengan sab terdepan Masjid Nabi yang di zaman itu. ketika diperluas di zaman itu, ditambah di bagian depan sejajar dengan kamar, di belakangnya juga, sehingga seluruh bagiannya itu termasuk bagian masjid kecuali yang di sini. Sejak itulah kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kuburannya termasuk dalam kawasan masjid. Nah, pertanyaannya, apakah tidak termasuk kita menyembah kuburannya? Kondisinya berbeda dengan yang lain-lainnya. Pertama, kuburan Nabi tidak mungkin dipindah. Karena Nabi-Nabi, sebagaimana kata Abu Bakar, diwafatkan di tempat dia meninggal. Kemudian juga kekhawatiran Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, kalaulah tidak karena khawatir kuburan yang akan disembah, saya akan kuburkan Rasulullah di luar, kata Aisyah. Tapi khawatir, kalau seandainya dikuburkan di luar rumah, akan diagungkan, disembah oleh orang banyak. Dibiarkan di dalam rumah tersebut, biar terjaga. Ini. Nah, sementara penduduk semakin banyak, jemaah masjid semakin banyak, kondisi mengharuskan masjid ditambah luas. Mau tak mau ketika itu terpaksalah ditambah bagian yang membuat masuknya kamar Aisyah radhiyallahu anha ke dalam bagian masjid. Jadi ini katakan kondisi yang darurat sehingga mau tak mau terpaksa masuk bagian masjid, namun mereka tembok mereka tutup sehingga tidak tampak sama sekali kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak terhitung sembah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kondisi dan keadaannya tidak memungkinkan untuk dipisahkan antara masjid dengan kuburan itu sampai sekarang. Allahu a'lam. Kalaupun kuburan Rasulullah ada di situ, itu tidak apa-apa. Yang dilarang itu sholat di masjid yang ada kuburan atau sholat ke arah kuburan atau sholat di pekuburan. Itu bukan pekuburan dan tidak sholat ke kuburan dan tidak pula di masjid yang ada kuburan karena itu rumah. Allahu a'lam. Bagaimana kita bisa memahami bahwa satu hadis itu sahih? Karena banyaknya buku-buku tentang hadis dan pengarang yang tak jelas pengetahuannya. Jelas sekali. Imam Bukhari jelas sekali. Ijma' seluruh ulama, seluruh manusia kaum muslimin mensepakati Imam Bukhari hadis-hadisnya sahih semuanya. Tahu kita? Ya, sudah ijma'. Sahih Muslim juga. Sepakat kaum muslimin itu hadis-hadis sahih yang ada di dalamnya. Ulama-ulama yang mengarang kitab-kitab hadis itu jelas seluruh profil biografi mereka jelas. Bahkan orang-orang kafir, orang-orang barat pun mengagumi mereka. Jadi tidak susah kita kalau untuk membedakannya kalau mau dengan jujur. Hadis-hadis yang sahih telah dikumpulkan. Hadis-hadis yang lemah dan palsu juga telah dikumpulkan. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengoleksi buku-buku hadis, pertama koleksi Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, kemudian setelah itu seperti kitab Silsilah Al-Hadis Ad-Da'ifah atau Silsilah Hadis As-Sahihah karangan Syekh Al-Albani rahimahullah yang telah disepakati di zaman ini sebagai ulama ahli hadis di abad 20. Beliau telah wafat dan karya-karya beliau menjadi rujukan dan referensi di zaman sekarang untuk meneliti kesahihan dan kedaifan atau kelemahan hadis-hadis. Tidak payah, tinggal keinginan kita dan berkorban sedikit harta untuk membeli buku-buku tersebut dan bertanya kepada para orang-orang ahlinya. Apakah kelangsungan hadis-hadis sahih dapat terjaga dan keautentikannya hingga akhir zaman? Karena banyaknya yang melalaikan dari mempelajari hadis. Pasti terjaga. Itu sudah janji Allah. Pasti hadis-hadis Nabi kesahihan dan keabsahannya terjaga. Kenapa? Karena Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan dzikra. Dzikir ini, peringatan ini. Dan kami yang akan menjaganya. Peringatan yang diturunkan oleh Allah termasuk Al-Quran, termasuk hadis-hadis Nabi. Sebagaimana Allah menjamin Islam ini sampai akhir zaman, dan salah satu sumber syariat Islam adalah hadis. Itu sudah tentu dan pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tetap ada setiap masa dan setiap zaman, ulama-ulama yang terpanggil untuk menggali dan menjaga kemurnian syariat Islam ini. Oleh karena itu, kita-kita yang sudah mengetahui dan sadar, wajib mempelajari hadis-hadis Nabi, mengenalnya, sehingga kita bisa mengajarkan pula kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang lainnya. Allahu a'lam. Apa itu fitnah, lalu apa saja fitnah wanita? Fitnah yang dipahami oleh kita, oleh masyarakat awam, kalau dikatakan fitnah, yaitu menuduh sesuatu yang bukan-bukan. Tetapi hakikat fitnah sesungguhnya memiliki makna yang luas. Fitnah bisa berarti kondisi yang kacau balau. Fitnah bisa berarti kondisi di mana kebenaran ketika itu tersamar. Banyak perkara-perkara syubhat, sulit untuk mendapatkan kebenaran. Fitnah bisa berarti kondisi zaman yang telah rusak. Ketika kemaksiatan semakin banyak, perselisihan terjadi di mana-mana. Itu termasuk fitnah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa saja fitnah wanita? Fitnah wanita banyak dan wanita lebih paham apa fitnahnya. Lihatlah di zaman sekarang, wanita-wanita yang membuka aurat, berjilbab tapi berpakaian ketat, itu juga fitnah. Mereka yang menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, mereka yang menampakkan sebagian dari tempat-tempat yang berbahaya, itu juga fitnah yang merusak kaum pria, yang merusak kaum muslimin. Dan lebih fitnah lagi, wanita yang mati-matian membela diri tatkala sebagian orang berkeinginan menetapkan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi. Ada sebagian wanita yang mati-matian membela dan mengatakan itu hak kami. Kami mau telanjang, mau goyang-goyang pantat, mau ini, itu hak kami. Ini fitnah. Ini fitnah. Ini syaitan yang berbicara dengan lisan wanita. Nah, hendaklah para wanita muslimah berhati-hati terhadap fitnah yang akan ditimbulkan. Wanita juga bisa menjadi fitnah di tengah keluarganya, terhadap suaminya, terhadap ibu bapaknya, terhadap saudara dan saudarinya yang lain. Agar selamat dari fitnah tidak lain dan tidak bukan, berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah wasiatkan ketika itu agar mereka berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak tersesat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan berikutnya, bolehkah memajang ayat-ayat Al-Quran di dinding masjid rumah kita, menghiasi masjid baik dengan tulisan-tulisan ayat Al-Quran maupun ukir-ukiran? Itu adalah salah satu tanda-tanda akhir zaman. Di antara para ulama ada yang memakruhkannya karena itu akan melalaikan orang dari sholat. Masuk masjid sibuk semuanya melihat, wow cantik kaligrafinya, cantik ini, itu dan segala macamnya. Apalagi kalau diletakkan di depan tulisan-tulisan yang indah sehingga bisa-bisa mengganggu sholat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah mencabut gorden kain pintunya yang bergambar karena mengganggu kehusukan sholat beliau. Adapun di rumah-rumah, bolehkah kita menggantungkan ayat Al-Quran? Untuk apa kita gantungkan? Untuk hiasan. Al-Quran bukan hiasan. Al-Quran pedoman hidup. Untuk mengusir setan. Al-Quran kalau betul-betul ingin mengusir setan, baca. Sebab Rasulullah perintahkan Iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah. Fa'inna syaitan yafirru minal bayti ladhi tuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Karena setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Bukan dengan dipajang. Apalagi ayat Al-Quran kita pajang di ruang tengah atau dimanapun, lalu kita duduk-duduk di situ berkumpul membicarakan perbuatan-perbuatan maksiat, setel TV yang aneh-aneh, nampak aurat. Di situ ada ayat-ayat Al-Quran, mana penghargaan kita terhadap Al-Quran? Di hadapan ayat Al-Quran, kemaksiatan dilakukan. Kemudian juga tidak akan terawat dan tidak akan terjaga. Lebih baik tidak usah. Kalau ingin juga menempelkan kaligrafi-kaligrafi, kan ada kata-kata hikmah, kata-kata ulama, silakan, itu tidak apa-apa, bisa. Kata-kata mutiara, dan umumnya ayat-ayat Al-Quran yang ditempel tidak satu pun yang diambil pelajaran. Hanya sekedar hiasan belaka. Sehingga hilang makna Al-Quran, karena dijadikan sebagai perhiasan. Apakah nyanyian-nyanyian tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyanyian selawat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak dibolehkan meskipun itu tanda kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang mengatakan itu tanda kecintaan? Subhanallah. Orang yang mengatakan itu adalah tanda kecintaan kepada Rasulullah belum paham arti cinta. Itu cinta monyet. Iya, kenapa? Lihatlah orang yang cinta-cinta monyet tuh, tulisan-tulisan indah, kertas berwarna-warni, kata-kata yang puitis, sanjungan-sanjungan, puji-pujian. Betul, salah satu tanda cinta kita kepada Rasulullah memujanya, memujinya, menyanjungnya. Betul, tetapi tidak demikian caranya. Rasulullah telah ajarkan bagaimana cara memuji Rasulullah, cara menyanjungnya, cara memuliakannya. Kebanyakan orang yang menyanyi-nyanyikan pujian-pujian untuk Rasulullah, kebanyakan orang yang menyenandungkan bait-bait syair tersebut, mereka tidak sepenuhnya mengamalkan ajaran Rasulullah. Banyak di antara mereka yang melalaikannya. Nah, bagaimana bukti kecintaan? Padahal kalau seseorang itu betul-betul cinta, dia akan patuh, dia akan tunduk, dia akan meniru orang yang dicintainya. Itu orang-orang yang betul-betul cinta. Jadi nyanyian-nyanyian itu tidak lebih dari karena salah kaprah dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian besar karena ikut-ikutan, sebagian besar karena indahnya suara yang menyenandungkan, indahnya bait-bait syair. Itu saja. Itu saja. Bukan itu tanda kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang yang menjadikan nyanyian sebagai sarana untuk mencari rezeki? Dalam kurung nasyid Islami. Berusahalah untuk mencari rezeki yang halal. Kalau seandainya itu betul-betul nyanyian sebagaimana yang ia katakan, maka nyanyian telah diharamkan di dalam Islam. Musik telah diharamkan di dalam Islam. Bahkan dahulu imam yang empat sepakat tentang keharamannya. Bahkan imam yang empat sepakat tidak boleh memperjualbelikan budak-budak wanita yang menyanyi dan mempermainkan musik. Ya, karena keharamannya. Dalil-dalilnya seperti di surat Luqman. Wa minan nati may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang memperjualbelikan lahwal hadis. Lahwal hadis di sini Abdullah bin Mas'ud sampai bersumpah 3 kali beliau mengatakan, wallahi, wallahi, wallazi nafsi biyadi, itu adalah nyanyi. Lahwal ghina. Sungguh yang dimaksud oleh Allah itu adalah nyanyi, nyanyian. Silakan buka kitab-kitab tafsir. Termasuk juga kata-kata sia-sia yang lainnya. Yang menyimpangkan orang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nyanyian itu jelas, itu tidak boleh. Dan hasilnya juga tidak halal. Nah sekarang dalam kurung dia buat nasyid Islami. Nasyid yang di zaman sekarang bukan lagi nasyid yang seperti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasyid sekarang persis nyanyian. Ya, nasyid sekarang diiringi rebana, nasyid sekarang diiringi alat musik, ada nada-nadanya, ada not-notnya, ada backing vokalnya. Persis seperti nyanyian, cuma dinamakan nasyid dan alat musiknya dikurangi sedikit. Itu saja bedanya. Nah, itu saja bedanya. Bait-bait puisi syair yang disenandungkan pakai gendang, rebana dan sejenisnya. Dulu awal-awal nasyid masyhur di Indonesia tidak pakai rebana, cuma mulut saja. Lama-lama berkembang. Dulu nasyid cuma laki-laki saja. Lama-lama berkembang jadi perempuan juga, akhwat-akhwat dan segala macamnya. Akhirnya diperlombakan pula, diadakan festival pula dan segala macam berkembang persis seperti nyanyi. Dan lebih baik dia mencari rezeki yang lebih halal dan selamat dari syubhat. Allahu a'lam. Di zaman sekarang entah kenapa sebagian pemuda-pemuda Islam yang memiliki ghirah dan semangat terhadap Islam, kecemburuan, lebih suka dan lebih sering mendengar nasyid daripada mendengar Al-Quran. Iya. Lebih sering mendengar nasyid lagi. Kaset-kaset nasyid dihidupkan terus. Al-Quran kapan dia hidupkan? Hafal dia nasyid-nasyid itu, senang dia bersenandung, tetapi kapan dia membasahkan lidahnya dengan Al-Quran? Berapa banyak dia menghafal ayat-ayat Al-Quran? Lihatlah bukti bahwa nasyid itu bisa melalaikan seseorang dari zikrullah. Tetapi kalau nasyid yang seperti di zaman sahabat, bait-bait syair yang dibacakan dengan mengiramakan suaranya tanpa ada ketentuan nada-nada tertentu, tidak dipaksa-paksakan, setiap orang menyandungkan berbeda iramanya, masing-masing sesuai suaranya, begitu dulu sahabat, dan tidak berlebihan, itu silakan, itu tidak mengapa selama nasyid-nasyid itu mengajak kepada ketaatan, mendorong untuk berbuat amal soleh, itu tidak apa-apa selama tidak melalaikan dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya rasa kita cukupkan sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Ahad depan insyaallah kita bertemu lagi melanjutkan kajian rutin kita seperti biasanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.